Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, para hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong Bandung, para pendengar radio Roja Cilengsi Bandung, Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Lampung, Radio Rai Padang, para pemirsa TV Roja, juga Albayan Cianjur dan Riyadul Jannah Tasikmalaya, juga para pemirsa melalui channel YouTube di akun YouTube Radio Roja Bandung ataupun Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab tentang lau, tentang menggunakan kata-kata seandainya. Ada yang terlarang, ada yang dibolehkan. Mana yang terlarang dan mana yang dibolehkan sudah kita bahas. Ayat tentang hal itu sudah kita terangkan dan hadis baru mukaddimah. Hadis yang pernah kita bahas adalah hadis di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if wa fi kullin khairun. Ini kalimat yang pertama, bahwa mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mu'min yang lemah. Tapi dalam kedua golongan barusan ada kebaikan, baik yang kuat imannya maupun yang lemah imannya ada kebaikan. Kalimat wa fi kullin khairun, di dalam masing-masing keduanya ada kebaikan, diterangkan dalam rangka menghindarkan kesalahpahaman. Sebab kata-kata lebih baik dan lebih dicintai bisa bermakna bahwa lawannya itu tidak ada kebaikan dan tidak ada kecintaan. Seperti kalimat, mana yang lebih baik, surga atau neraka? Kita jawab, surga lebih baik dan lebih kita cintai daripada neraka. Apakah artinya di dalam neraka ada kebaikan? Tidak ada. Kadang-kadang perkataan lebih baik dan lebih dicintai itu untuk memperbandingkan dua hal yang saling bertolak belakang, seperti surga dan neraka. Kita katakan surga lebih baik daripada neraka. Maknanya tidak berarti bahwa di dalam neraka ada kebaikan. Dan ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan 24. Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarra. Dan para penghuni surga pada hari itu lebih baik tempat tinggalnya dibanding penghuni neraka. Keadaan penghuni surga lebih baik daripada penghuni neraka. Apakah berarti dalam neraka ada kebaikan? Tidak ada sama sekali. Jadi kalimat lebih baik bisa dimaknai memperbandingkan dua hal yang bertolak belakang. Tapi bisa juga difahami memperbandingkan dua hal yang baik, dua-duanya baik, tapi salah satunya lebih baik daripada yang lainnya. Seperti ada dua orang mukmin, satu imannya kuat, satu lagi lemah. Mana yang lebih baik? Yang lebih kuat. Apakah yang lemah imannya tidak ada kebaikan? Ada. Untuk memberi makna demikian, maka Nabi SAW menambah dengan kalimat wa fi kullin khairun. Dan di dalam masing-masing keduanya ada kebaikan. Oleh karena itu tidak berarti bahwa di dalam diri orang mukmin yang lemah tidak ada kebaikan. Ada ya, walaupun kadar kebaikannya lebih sedikit dibanding dengan yang lebih kuat. Senada dengan hal itu, Allah berfirman dalam Al-Hadid ayat yang ke-10, kata Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Allah, tidaklah sama di antara kalian antara orang yang berinfak sebelum futuh Mekah dan berperang, mereka lah yang lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang berinfak dan berperang setelah futuh Mekah. Ada dua kondisi kehidupan kaum muslimin. Pertama, sebelum futuh Mekah. Sebelum kota Mekah ditaklukkan, kota Mekah masih dikuasai oleh orang kafir, oleh orang musyrik. Posisi kaum muslimin belum begitu banyak dan belum begitu kuat. Infak dan jihad pada saat itu lebih berat pengorbanannya, sehingga nilainya lebih agung, lebih tinggi. Adapun setelah futuh Mekah, setelah Mekah ditaklukkan, maka orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sampai ribuan orang penduduk Mekah masuk Islam. Bertambahlah jumlah kaum muslimin, bertambahlah kekuatan kaum muslimin, dan berkuranglah dengan jumlah yang sangat banyak musuh kaum muslimin. Melemahlah mereka. Sehingga semangat orang untuk infak dan jihad saat setelah ditaklukannya Mekah lebih besar dan lebih gampang. Maka nilai infak dan jihad sebelum futuh Mekah jauh lebih besar daripada infak dan jihad setelah Futuh Mekah. Apakah infak dan jihad setelah Futuh Mekah baik apa jelek? Baik. Tapi lebih baik lagi infak dan jihad sebelum Futuh Mekah. Allah menyatakan la yastawi minkum, tidaklah sama di antara kalian. Orang yang berinfak dan berperang sebelum Futuh Mekah dengan orang yang infak dan perang setelah Futuh Mekah. Lebih baik yang sebelum Futuh Mekah, tapi infak dan perang setelah Futuh Mekah juga baik. Maka Allah jelaskan di akhir ayat ini, wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing kedua golongan tadi Allah janjikan balasan kebaikan. Itulah penjelasan tentang hadis bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi di dalam diri orang mukmin yang lemah pun ada kebaikan, tidak berarti buruk sama sekali. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah ihris, al-hirs itu badlul juhdi linaili ma yanfa' min amrid din awid dunya. Al-hirs kita artikan bersungguh-sungguh, artinya mengerahkan segenap kemampuan. All out, seluruh kemampuan kita, kita keluarkan. Untuk apa? Untuk meraih apa yang manfaat, baik manfaat di dunia ataupun di akhirat. Untuk manfaat kedua-duanya, dunia dan akhirat. Bersungguh-sungguhlah engkau, ya. Kalau pada perkara yang manfaat, di dalam kalimat ini terkandung juga wajibnya bersungguh-sungguh di dalam menjauhi seluruh yang dilarang atau seluruh yang madarat. Sebab meninggalkan yang madarat adalah manfaat. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, wa yu'khad min al hadis wujubul ibtiad anid dhar li anna al ibtiada anhu intifaun wa salamah. Dari hadis ini bisa diambil faedah wajibnya menjauhi semua yang madarat, karena menjauhi semua yang madarat adalah manfaat dan selamat. Terhindarnya kita dari yang madarat, selamatnya kita dari yang madarat, manfaat tidak bagi diri kita? Ya, manfaat. Maka kesungguh-sungguhan di dalam dua hal. Di dalam ya meraih hal yang manfaat dan di dalam menjauhi perkara madarat. Sebab di dalam menjauhi perkara yang madarat ada manfaat bagi kita. Ya. Adapun kalau sesuatu itu tidak manfaat tapi tidak madarat, maka ada dua kelompok kaum muslimin dalam hal ini. Kelompok pertama disebut muqtasid al-abrar. Muqtasid itu orang yang simpel. Muqtasid itu orang yang sederhana. Muqtasid itu orang yang hanya melaksanakan yang wajib. Tapi yang sunnah banyak ditinggalkan. Dan orang yang hanya menjauhi yang haram. Tapi yang makruh kadang dilakukan, apalagi yang mubah. Melaksanakan yang mubah tidak berpahala, tidak berdosa. Ini orang yang masuk ke dalam kategori al-muqtasidul abrar. Orang yang simpel, yang sederhana, yang abrar. Golongan kedua ini yang terbaik. Disebutnya sabiqun bil khairat. Merekalah yang dianggap muqarrabun, orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Sabiqun bil khair, berlomba di dalam kebaikan. Orang ini tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi juga yang sunnah. Tidak hanya mengerjakan, ya, tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga yang makruh, bahkan yang mubah. Waktunya diisi hanya oleh dua jenis kegiatan. Kalau enggak yang wajib, yang sunnah. Inilah yang disebut dengan sabiqun bil khairat, atau yang muqarrabun, dan yang terbaik. Sehingga apabila dia mengerjakan sesuatu yang mubah, mubah itu tidak menghasilkan pahala dari waktu yang dia lalui, dia merasa rugi, dia merasa bersalah dengan hal itu. Walaupun pekerjaan mubah bagi orang al-abror tadi, bagi orang muktasid tadi, mengerjakan yang mubah itu sebuah kebaikan, karena dia dengan mengerjakan yang mubah terhindar dari yang haram. Dia tidak melakukan yang haram, cuma yang mubah. Itu sudah dianggap baik. Bagi siapa? Bagi al-abrar, al-muqtasid. Tapi bagi al-muqarrabun itu sebuah kerugian, sebuah kesalahan. Kemarin kita sudah menjelaskan dua jenis taubat yang hukumnya berbeda, menjadi dua jenis hukum. Yang pertama taubat yang wajib, yang kedua taubat yang sunnah. Taubat yang wajib adalah taubat dari dosa. Baik dosa karena meninggalkan perintah yang wajib, atau dosa karena melanggar yang haram. Maka taubat dari hal itu hukumnya wajib. Adapun taubat yang sunnah adalah taubat karena meninggalkan amalan sunnah. Ada setelah sholat fardu ada rawatib. Tapi ditinggalkan. Setelah beberapa waktu kepikiran, sayang banget padahal tadi gak keburu-buru, gak kepepet waktu, rileks santai. Kenapa ya gak kerjakan itu amalan sunnah, rawatib. Menyesal dia. Akhirnya tobat dari meninggalkan amalan sunnah. Makna tobat dari meninggalkan amalan sunnah, sejak itu dia kerjakan amalan sunnah itu. Taubat dari meninggalkan yang sunnah, hukumnya juga sunnah. Nah, ini yang disebut dengan al-muqarrabun. Ya, inilah yang selaras dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu bicara yang baik. Kalau enggak mampu bicara yang baik, hendaklah diam. Jangan berbicara yang buruk. Jadi, kalau enggak bisa bicara baik, jangan bicara yang buruk. Diam lebih selamat daripada berbicara keburukan. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, kerahkan segenap kemampuanmu untuk meraih hal yang manfaat. Dan sikap ini merupakan aplikasi dari iman kepada Allah dan hari akhir. Contoh nyata dalam hadis tadi adalah dalam perkara berbicara. Hanya berbicara yang manfaat, ya. Tidak berbicara yang madarat. Kalau enggak bisa ngomong yang manfaat, diam. Nabi menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Lihat, ini tauhid. Ini akidah, ini fondamen, fondasi dari agama kita, iman kepada Allah dan hari akhir. Dan tauhid tersebut wajib diaplikasikan dalam bentuk akhlak. Sebab berbicara yang baik atau diam dari keburukan itu akhlak. Maka akhlak yang mulia merupakan perwujudan dari iman. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagi dirimu, itu aplikasi iman itu. Kalau enggak bisa melakukan kebaikan, diamlah dari keburukan. Kalau enggak mampu meraih hal yang manfaat, hindarkan hal yang madarat. Menghindarkan hal yang madarat adalah manfaat. Inilah kalimat yang kedua dari hadis ini. Ketiga, wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Huruf waw di sini, kata Syekh Al-Utsaimin, taqtadil jama', memberikan makna jama'. Jama' itu menyatu. Menyatu apanya? Menyatu antara poin tadi dengan poin yang sekarang. Poin yang barusan, bersungguh-sungguh dalam melakukan hal yang manfaat. Nah, berkaitan dengan poin ini, wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah. Minta tolong kepada Allah disebut maqrunatun bilhirs, disandingkan, digandengkan dengan kesungguh-sungguhan. Jadi tekad untuk bersungguh-sungguhan didahulukan sebelum berbuat. Lalu pas ketika berbuatnya, mintalah bantuan, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan isti'anah. Mana isti'anah? Talabul aun bilisanil maqal. Isti'anah itu talabul aun, meminta pertolongan. Kalau isti'anah ini berdiri sendiri, maknanya umum. Baik minta pertolongan itu dalam bentuk meminta sesuatu yang baik, ataupun minta dibebaskan, dilepaskan, dijauhkan dari keburukan. Itu sama-sama minta tolong. Umpamanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini ajaran doa yang diajar oleh Nabi kepada siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolong aku, bantu aku dalam hal apa? Ala zikrika, agar aku selalu bisa berzikir kepadamu, ya, wa syukrika, juga dalam hal bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, minta hidayah, minta dimudahkan, minta di satu langkahkan antara hati, lisan, dan anggota badan dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla atau ibadah tersebut, baik ibadahnya dalam bentuk zikir, syukur, atau jenis ibadah lainnya. Bantu aku. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul dan tidak ada kuah kecuali dari Allah. Haul maknanya adalah al-istita'ah, ya, li jalbil manafi', kemampuan untuk meraih semua yang manfaat. Kalau al-quwah, al-istita'ah li daf'il madar, kemampuan untuk menolak, menghindari seluruh yang madarat. Baik kemampuan untuk meraih yang manfaat atau menolak yang madarat, semuanya bersumber dari Allah. Maka Allah sumber kekuatan. Kekuatan untuk meraih yang manfaat, kekuatan untuk meraih, untuk menolak yang madat dari Allah. Maka mintalah kepada Allah bantuan untuk beramal. Ini namanya isti'anah bilisanil maqal, dengan bahasa lisan. Dengan bahasa lisan kita mengucapkan doa permintaan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menolong kita, membantu kita di dalam melakukan amal baik tersebut yang akan kita lakukan ini. Wasta'in billah. Diminta pertolongan kepada Allah. Jangan apa? Jangan ujub. Jangan bersandar kepada skill yang kita miliki. Jangan bersandar kepada kemampuan, kepada kerja tim, kepada soliditas dari tim yang kita miliki dalam mengerjakan pekerjaan yang kita sedang hadapi ini. Enggak, kita enggak perlu berdoa kepada Allah, enggak perlu bantuan. Skill kita luar biasa, ya. Tim kerja kita bagus, ya. Tunjangan finansial kita lebih dari mencukupi. Tenang, semuanya beres. Itu ujub. Itu takabur. Itu tawakal kepada diri sendiri yang serba terbatas, yang super lemah. Enggak boleh takabur seperti itu loh, ya. Sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan kepadanya, sebab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali semuanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Jangan takabur. Ada banyak faktor X yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita prediksi, yang bisa menggagalkan pekerjaan kita. Allah Maha mengatur seluruhnya di luar prediksi kita, perhitungan kita, estimasi kita, perkiraan kita. Di luar itu semua, Allah Azza wa Jalla serba Maha pengatur. Minta bantuan kepada Allah untuk dimudahkan, ya. Jadi meminta tolong, meminta bantuan kepada Allah bisa dengan bilisanil maqal. Bilisanil maqal artinya dengan bahasa lisan. Berdoa dengan bahasa lisan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa juga bilisanil hal. Lisanul hal itu artinya bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya dalam bentuk amalan ikhtiar nyata. Tapi ikhtiar atau amalan itu amalan syar'i, tidak semata-mata amalan hissi. Apa sih amalan atau ikhtiar syar'i dengan ikhtiar hissi itu bedanya? Kalau ikhtiar hissi, ikhtiar yang memang dilakukan secara logis, ya, real, nyata, ada hubungan sebab akibat yang bisa difahami secara logika. Kalau ikhtiar syar'i mungkin logika enggak masuk, tapi syariat memerintahkan untuk dilakukannya ikhtiar ini. Nah, salah satu contohnya jelas berdoa itu ikhtiar syar'i. Ada enggak logikanya antara doa tersebut dengan keberhasilan dari pekerjaan kita? Umpamanya doa itu mengeluarkan zat tertentu, gelombang tertentu yang menyebabkan semua penghalang yang sifatnya logis hilang semuanya, jadi lancar. Ada enggak? Enggak. Nah, termasuk, ya, termasuk nih, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla itu lakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita ditolong oleh Allah. Walaupun enggak ada hubungannya dengan pekerjaan amalan yang sedang kita lakukan, enggak ada. Tapi lakukan amalan yang menyebabkan Allah menolong kita. Apa saja? Banyak. Pertama, niatkan nih. Pekerjaan yang kita garap, apapun pekerjaan ini, baik pekerjaan duniawi apalagi ukhrawi, bahwa ini kita lakukan dalam rangka menolong agama Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, bila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Ini penjelasan syar'i yang menyebabkan Allah menolong kita tuh. Kalau minta pertolongan jangan sebatas ya Allah tolong saya, jangan. Ya itu tentu saja harus dilakukan, tapi jangan sebatas itu. Tapi lakukan amalan yang menyebabkan Allah juga menolong kita. Pertama, niatkan apapun yang kita lakukan untuk menolong agama Allah. Kita mengerjakan sebuah proyek duniawi sih. Proyeknya apa? IT ke, tentang sosial ke, ekonomi ke gitu. Tapi kita niatkan hasil dari proyek ini saya akan sumbangkan untuk kepentingan dakwah, agar dakwah ini semakin menyebar, agar agama Allah Azza wa Jalla semakin tegak. Allah akan mudahkan, Allah akan tolong. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ini contoh. Contoh yang pertama. Contoh kedua apalagi ya? Lisanul hal. Amalan atau bahasa tubuh, bahasa amalan agar Allah menolong kita. Banyak-banyaklah, sering-seringlah, siap sedialah selalu kita menolong sesama muslim. Siapapun muslim itu yang kesulitan, tolong oleh kita. Siapa yang selalu siap menolong saudaranya, Allah selalu siap menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah selalu siap menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Al jazau min jinsil amal, bahwa balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Jenis amalan kita menolong orang lain, balasan yang kita dapat Allah akan tolong diri kita. Amalan, jenis amalan yang kita lakukan memudahkan urusan orang lain, nanti Allah akan mempermudah juga urusan kita. Jenis amalan kita menutup aib kebobrokan orang lain yang kita ketahui, balasan yang Allah berikan, aib kita, kebobrokan kita akan Allah tutup juga dari mata manusia, dunia dan akhirat. Dan begitulah seterusnya. Siapa orang yang ingin ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, hendaklah dia banyak menolong dan banyak memudahkan urusan orang. Dan motivasinya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dibalas oleh orang yang kita tolong. Orang yang kita tolong mau membalas kita, mau enggak peduli. Mau berterima kasih kepada kita atau tidak, kita enggak peduli. Yang penting, yang kita harapkan balasan dari Allah. Yang kita harapkan penilaian dari Allah. Yang kita harapkan adalah perhitungan dari Allah, bukan dari manusia. Kalau kita mengharapkan balas budi manusia yang kita tolong, nanti kita bisa milih-milih siapa yang bisa balas pertolongan saya, baru akan saya tolong. Kalau enggak, enggak. Kan bisa milih-milih ya. Itu yang pertama. Kedua, balas budi dari manusia enggak seberapa. Tapi kalau yang ngasih balasannya itu Allah, seberapa itu? Ya. Gede banget, luar biasa, di luar perhitungan kita semuanya. Nah, ini termasuk lisanul hal. Lisanul hal artinya permintaan tolong kepada Allah dengan amalan kita agar Allah menolong kita. Dan Allah sudah menjanjikan jenis-jenis manusia yang bagaimana sajakah yang Allah tolong, yang Allah akan tolong, itu manusia yang menolong agama Allah, yang manusia yang selalu siap menolong sesama mukmin saudaranya, manusia yang selalu mempermudah urusan orang lain yang berurusan dengan dirinya. Allah akan balas dengan balasan yang serupa dunia dan akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Ini yang dimaksud dengan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dengan dua jenis permintaan, dengan lisanul maqal atau bahasa lisan, yang kedua dengan lisanul hal, dengan bahasa tubuh, dengan bahasa amalan dalam bentuk amalan yang nyata. Apakah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah, itu mengandung arti mutlak kita tidak boleh minta tolong kepada sesama makhluk? Ini dirinci. Tapi rinciannya kita tidak akan jelaskan seluruhnya. Kita akan terangkan yang dianggap perlu saja, ya. Yaitu apabila seseorang minta bantuan kepada makhluk yang kita tidak mampu melakukan pekerjaan itu, tapi makhluk yang kita mintai bantuannya bisa mengerjakan apa yang kita minta, maka ini boleh. Seperti umpamanya kita lemah tenaganya, harus memindahkan, membawa beras 50 kilo. Kita mah mengangkat beras itu gak bergeming sedikit pun si beras karena lemahnya. Ada orang yang ototnya menonjol, badannya gede, kelihatan tenaganya gede. Lalu kita minta tolong, tolong angkat beras ini dari sini ke sana. Bolehkah hal ini dilakukan? Boleh. Dan itu tak ubahnya seperti meminta bantuan satu anggota tubuh terhadap anggota tubuh yang lainnya. Itu tidak terlarang, itu sangat logis dan realistis. Seperti kita membawa barang yang beratnya 10 kilo, diangkat oleh satu tangan. Bisa, tapi merasa berat. Akhirnya kita angkat, minta bantuan kepada tangan yang satu lagi. Bolehkah itu? Boleh. Kita mau membawa dua buah gelas dengan satu tangan. Bisa? Bisa, tapi beresiko. Resikonya nanti lepas, jatuh, pecah. Apalagi kalau si gelasnya itu ada isinya, maka kita minta bantuan kepada tangan yang satu lagi. Itu perkara yang realistis, yang logis, yang memang dibutuhkan, maka tidak apa-apa. Nah, meminta bantuan kepada sesama makhluk dalam perkara yang makhluk itu mampu memberikan bantuan yang kita minta, yang kita butuhkan, itu dibolehkan. Tidak bertolak belakang dengan yang tadi, juga tidak bertolak belakang dengan ayat yang terdapat dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Tidak meminta pertolongan kepada yang lainnya. Makna hanya kepada Allah minta tolong adalah hanya dalam perkara-perkara yang Allah sendirilah yang mampu memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Ya, seperti umpamanya mengabulkan doa, ya. Seperti meminta hidayah, seperti meminta bantuan, seperti meminta ditunjukkan kepada jalan yang benar. Itu hanya Allah yang bisa, selain Allah enggak bisa. Seperti kita ada kesulitan, ya, yang kita tidak tahu harus berbuat apa, maka silakanlah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya kepada Allah. Adapun sekali lagi minta tolong kepada orang dalam perkara yang memang orang itu mampu, maka dibolehkan, baik dengan upah ataupun tidak dengan upah. Dengan upah contohnya kita memperkerjakan orang. Tolong nih, bantu pekerjaan saya ini. Setelah dibantu, kita kasih upah. Maka itu termasuk hal yang dibolehkan dan tidak terlarang tidak termasuk hal yang terlarang. Inilah yang disebut dengan wasta'in billah. Inilah kalimat kedua. Ketiga ya. Kalimat keempat, wala ta'jizan. Jangan kamu bersikap lemah. Bersikap, bukan janganlah kamu lemah. Makna bersikap, janganlah kamu bersikap lemah, ae la taf'al fi'lal ajiz wa anta qawi minat takasul wa adamil hazm wal azimah. Maknanya adalah jangan kamu bersikap seperti sikap orang lemah, padahal kamu kuat, padahal kamu mampu. Seperti malas, seperti pesimis, seperti lemahnya kemauan. Itu makna wala ta'jizan. Jangan kamu bersikap lemah. Maknanya jangan melakukan bersikap seperti orang yang memang lemah, malas gitu ya. Kerjanya cuma ongkang kaki, bertopang dagu, nangkep harigu. Ini apa namanya? Ini apa namanya begini? Sedekap gitu ya. Itu orang malas. Sikap orang yang lemah. Jangan seperti itu, jangan malas. Bukan janganlah kamu lemah itu, jangan sampai kamu ditimpa kelemahan. Itu enggak bisa dihindari kalau kita habis melakukan sesuatu yang menguras tenaga kita, kamu lalu kita lemah, itu sesuatu yang lumrah. Membawa kita kerja seharian karena dikejar deadline, harus selesai hari itu juga, diforsir. Setelah selesai, aduh kita lemah. Oh dosa loh karena melanggar sabda Nabi, jangan kamu lemah. Bukan itu. Atau kita tertimpa sakit lalu lemah. Oh dosa loh ngelanggar ayat, ngelanggar hadis. Enggak, bukan itu. Bukan janganlah kamu lemah itu pas benar-benar lemah, walaupun lemahnya karena sebab-sebab yang lumrah, yang manusiawi, yang wajar. Bukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambi." Salatlah kamu sambil berdiri. Kalau tidak mampu karena lemah, Nabi tidak mencela kelemahannya. Kalau kelemahan itu sesuatu yang wajar, lumrah, manusiawi, teralami karena suatu sebab. Karena cuaca, karena habis kemalaman, kehujanan, kemudian terserang flu, kemudian lemah, ya, terserang berbagai macam gejala-gejala yang memperlemah kita, maka itu suatu yang tidak bisa kita hindari. Shalli qa'iman, salatlah kamu sambil berdiri. Kalau enggak mampu, sambil duduk. Kalau enggak mampu juga, sambil berbaring. Itu tidak termasuk makna hadis tadi. Wala ta'jizanna maksudnya adalah jangan kamu bersikap seperti sikap orang yang lemah, berupa malas, berupa loyo, berupa tidak semangat, berupa pesimis, apatis dan yang sejenis itu. Itu terlarang. Terlarang karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Wala ta'jizan. Jangan kamu bersikap lemah. Kadang ya, kadang seseorang bersemangat di awal sebuah amal baik. Semangat umpamanya untuk belajar. Dan belajar memakan waktu yang panjang. Belajarnya bukan kajian hanya sejam dua jam. Seperti belajar nahwu sharaf. Bisa enggak selesai terfahami hanya seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan? Enggak. Mungkin tahunan. Belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis dan yang sejenisnya. Di awal langkah pelajaran, semangat. Tapi di tengah-tengah terserang apa? Datang setan menggoda lalu malas. Datang setan menggoda lalu jenuh, boring. Jangankan mesantren tahunan, ngaji sejam dua jam juga sudah bosen. 5 menit pertama, 10 menit pertama, 20 menit pertama masih khusyuk. Masuk menit ke 21 keluar deh HP. Boring maning bikin status. Boring di tengah kajian. Sudah. Datang komen. Lagi ngaji di mana? Siapa ustaznya? Dijawab. Jadi chatting sepanjang pengajian. Datang setan di tengah jalan, ya. Ini diwanti-wanti la ta'jizan. Jangan kamu bersikap lemah. Jangan boring, jangan jenuh, jangan bosan ketika apa? Ketika kamu melakukan sebuah pekerjaan yang memang disyariatkan oleh Allah Azza. Adapun sikap boring tadi atau jenuh tadi atau lelah tadi atau pesimis tadi pasti teralami oleh setiap thalabul ilm. Apakah para ulama ketika kecil mereka belajar tahunan, belasan tahun, puluhan tahun tidak terserang rasa malas? Tidak terserang umpamanya rasa jenuh? Ya, manusiawi. Mereka manusia biasa. Cuma mereka sabar, ulet, tangguh dan bisa mengantisipasinya. Ada enggak di kalangan mereka yang hampir-hampir putus asa lalu berhenti? Ada, tapi Allah menyelamatkan mereka. Sehingga diceritakan seorang ulama besar di bidang nahwu. Namanya Imam Al-Kisai. Ulama ahli nahwu yang menjadi rujukan dalam hal nahwu. Di awal-awal mempelajari ilmu nahwu merasa sangat berat. Nahwu itu gramatika bahasa Arab, tata bahasa Arab. Nah, jangankan bahasa Arab, orang Indonesia sehari-hari bahasa Indonesia lalu belajar tata bahasa Indonesia. Nilainya 10 enggak? Enggak, aya anu beureum nilaina teh na rapot. Sehari-hari ngomong bahasa Indonesia, ya. Pas ulangan bahasa Indonesia jeblok. Itu tata bahasa, itu gramatika. Apakah setiap orang Arab sehari-hari bahasa Arab menguasai nahwu sharaf? Enggak. Orang Arab sendiri harus belajar nahwu sharaf. Walaupun sehari-hari bicara bahasa Arab, ya. Beda antara bahasa lisan dengan tata bahasanya, dengan gramatikanya, dengan nahunya, dengan sorafnya. Imam Al-Kisai ketika mempelajari ilmu nahu, gak ngerti-ngerti itu, susah difahami gitu ya. Padahal sehari-hari bahasa Arab sudah putus asa, mau banting setir, mau berhenti terus berganti ilmu yang lainnya yang akan dia pelajari gitu. Allahu Azza wa Jalla memberikan pelajaran berharga kepada beliau ini. Lagi ngelamun begitu, dia melihat ada seekor semut di lantai menggigit satu potong kecil makanan. Makanannya mungkin lebih gede dari badannya, ya. Tapi semut kuat tuh, digigit, sambil menggigit sambil merayap ke dinding mau dibawa ke atap. Baru sejengkal sudah koleang, bro, jatuh. Terlepaslah kuenya. Dia bangun lagi. Dia cari lagi kue tadi, dia gigit lagi, dia panggul lagi ke atas. Tadi satu jengkal, sekarang dua jengkal. Setelah dua jengkal, tong, brek, jatuh lagi. Diambil lagi, naik lagi, sekarang tiga jengkal. Terus sampai akhirnya sampai juga ke atap, ke sarangnya di atap. Entah berapa puluh kali dia naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Trial and error, trial and error. Entah berapa puluh kali, tapi dia ulet. Dia musabir, ulet. Dia leken. Dia tidak putus asa hanya dengan kegagalan sekali atau dua kali. Sampai akhirnya tiba di sarangnya di atas. Diperhatikan, ini semut ulet banget. Jatuh bangun naik, jatuh bangun naik, entah berapa puluh kali. Semakin ya dia berupaya kesekian kali, semakin tinggi hasil usahanya. Dan jatuh lagi, naik lagi, lebih tinggi, jatuh lagi, sampai akhirnya berhasil mencapai tempat yang dia capai, yang dia ingin tuju ya. Nah, dia mengambil pelajaran berharga dari hal itu. Kalau semut saja ulat, setelah mengalami berpuluh-puluh kali kegagalan, percobaan yang berpuluh-puluh kali juga dia lakukan, pengorbanan yang super ulat, membuang banyak energi, tenaga, waktu, tapi dia tak kenal lelah, tak kenal bosan, sampai berhasil. Semut memberi pelajaran yang luar biasa. Kalau begitu, sekali saya gak paham, dua kali saya gak paham, mungkin nanti 10 kali baru paham. 10 kali gak paham, mungkin nanti ke 20 kalinya kita paham. Terus begitu, akhirnya sejak saat itu dia tanamkan tekad yang kuat, saya harus lebih ulet dari semut tadi. Belajar terus, belajar terus, akhirnya menjadi imam di dalam bidang nahwu. Ini menjadi pelajaran yang berharga. Ikhwan akhwat kan ingin belajar bahasa Arab ya, ingin bisa baca kitab, ingin ngomong gitu. Ada kursus bahasa Arab, sehari dua hari semangat, tiga hari mulai puyeng, empat hari gak ngerti bosan, berhenti ya. Bulan depan ada lagi kursus bahasa Arab, ikut lagi dari dasar lagi, bosan lagi, berhenti lagi. Kapan mencapai puncaknya? Kalau baru selangkah dua langkah sudah bosan, sudah putus asa, sudah lelah, sudah pesimis, nggak akan pernah ya. Orang lihat ada para pendekar luar biasa, jagoan silatnya, berkelahinya, sampai ingin belajar ya, belajar dari dasar. Baru jurus dasar saya sudah kelelahan, sudah ngos-ngosan ya, sehari dua hari, ketiga harinya sudah saya nggak kuat, gitu ya, berhenti. Aliran seterus, mungkin belajar lagi aliran lain, masuk ke sana, dasar lagi, sehari dua hari berhenti lagi, masuk ke jenis bela diri yang lain, dasar lagi. Kapan tingginya, kapan jadi pelatihnya? Kalau berhenti terus, berhenti terus ya, maka bercerminlah kepada keulatan siapa tadi? Semut, yang menginspirasi, memberi inspirasi kepada Imam Al-Kisai untuk ulet di dalam belajar. Ini diungkapkan oleh para ulama termasuk Syaikh Utsaimin ketika menjelaskan hadis wala ta'jizan. Jangan kamu bersikap lemah. Artinya jangan malas seperti kemalasan orang-orang yang secara fisik memang lemah. Mereka malas karena memang lemah. Tapi kita tidak lemah, kita kuat, kita punya power, kita punya kemampuan. Tapi bersikap seperti orang yang sedang sakit. Ini yang terlarang. Wallahu a'lam. Insyaallah kalimat yang berikutnya dari hadis ini akan kita terangkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, mari kita memasuki sesi interaktif. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami 0218236543, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau SMS di 0819896543. Silakan untuk yang pertama kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Kami coba sapa dari 0819, maksud kami di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya tanya, saya kan di rumah ada sekolahan PAUD gitu. Kemudian ruangannya juga terpakai untuk PAUD. Jadi terus ibu saya jadi tidak suka gitu kalau rumah saya jadi penuh dengan kelas itu. Jadi ibu saya merasa bahwa saya dia tidak mau ibunya ke sana karena ruangannya jadi untuk beliau kalau ke sini dia terbatas gitu. Jadi mereka dia menganggap saya durhaka kepadanya karena menganggap membuat ibunya tidak bisa datang ke rumah saya gitu. Bisa dimengerti? Iya, pertanyaannya Bu. Iya, itu bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu yang barusan bertanya, barakallahu fiik. Jadi ibunya ini, si ibu yang barusan bertanya masih punya orang tua, ibu. Manusia yang paling besar jasanya kepada dirinya. Tapi dia punya PAUD di rumah. Ibunya enggak setuju. Karena menyebabkan ibunya terganggu dengan adanya PAUD tadi. Pas berkunjung ke anaknya gak bisa istirahat ya. Karena namanya anak-anak usia 3-4 tahun pasti ribut, banyak yang nangis, banyak yang teriak. Ya berantakan, gak bisa istirahat padahal ibunya sangat ingin berada di rumah putrinya tersebut. Apa yang harus dilakukan? Taib. Ada dua hal di sini. Pertama, birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Apa hukumnya? Wajib. Mendurhakainya haram. Kadar kewajibannya level kedua setelah tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Dalam Al-Qur'an diterangkan juga dalam hadis. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Perintah berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan perintah hanya beribadah kepada Allah dengan tauhid. Ya, lafadznya wa bil walidaini ihsana, maknanya wa ahsin bil walidaini ihsana. Berbuat baik dengan perbuatan baik yang sesungguh-sungguhnya kepada orang tua. Ada penekanan di sana, ya. Coba lihat juga surah Luqman, tadi surah Al-Isra. Surah Luqman Allah menyatakan wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Kata Allah, kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Dan menyapihnya setelah menyusuinya 2 tahun. Lalu kata Allah, anishkuri, bersyukur kamu kepadaku, kepada Allah, waliwalidaika, dan kepada orang tua. Jadi selalu digandengkan tuh tauhid dengan birrul walidain. Maka ketika durhaka, kadar dosanya level kedua setelah syirik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Beliau menyatakan pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua, durhaka kepada orang tua. Jangan anggap kecil durhaka kepada orang tua. Itu level kedua setelah syirik. Karena apa? karena orang tua adalah manusia yang paling besar jasanya kepada setiap anaknya. Andai jasa seorang ibu terhadap anaknya hanya satu, yaitu hanya mengandung plus melahirkan, gak bisa satu, minimal dua ya, mengandung dan melahirkan. Gak bisa mengandung saja tanpa melahirkan, gak bisa melahirkan saja tanpa mengandung. Ini satu paket ya. Mengandung plus melahirkan dua jenis penderitaan yang berbeda. Dalam jangka waktu waktu yang juga berbeda. Mengandung lebih lama, 9 bulan. Kalau melahirkan mungkin hitungan menit gitu ya. Tapi penderitaan melahirkan berpuluh-puluh atau ribuan kali lipat daripada penderitaan ketika mengandungnya. Setelah itu si ibu memberikan kepada orang lain. Diasuh, dididik, dinafkahi oleh orang lain. Maka hanya dua itu saja jasanya, mengandung dan apa? Melahirkan, tidak akan bisa terbayar oleh kebaikan anak segede apapun. Maka wajib birrul walidain kepada orang tua. Itu pertama. Kedua, punya PAUD. Hukumnya wajib apa tidak? Enggak. Sunnah iya. Sunnah betul itu sunnah. Kalau umpamanya secara ekstrim dibenturkan, mana yang harus dahulukan, melakukan kewajiban yang tadi ataukah yang sunnah? Tentu saja mendahulukan kewajiban. Ya, prioritaskan kenyamanan orang tua berkunjung kepada kita. Kalau umpamanya orang tua tidak menginginkan hal itu, dan kita ngeyel, lalu orang tua merasa anaknya tidak memperhatikan kenyamanan ibunya dan dianggap sebagai sebuah kedurhakaan. Ya, itu sebuah kedurhakaan. Banyak alternatif lain yang bisa kita lakukan selain mendirikan PAUD di kita. Bisa sewa tempat, atau bisa umpamanya ikut kemana gitu, atau separah-parahnya resiko yang harus kita tanggung, gak punya PAUD sama sekali, anak kita sudah sekolahkan ke PAUD lain. Sekolahkan ke pesantren lain yang terpercaya. Demi apa? Demi kenyamanan orang tua yang ingin berkunjung kepada kita. Jadi kalau pilihannya hanya dua, ya mending bubar PAUD agar si ibu nyaman ya, berkunjung kepada putrinya, atau mending tetap ada PAUD tapi ibunya terabaikan hak-haknya. Kalau pilihannya hanya dua itu, maka dahulukan kenyamanan sang ibu. Sekalipun berisiko kita tidak punya PAUD. Itu kalau ekstrimnya seperti itu. Apalagi ada banyak alternatif ya. Apa alternatifnya? Ya kita sewa gedung yang lain, atau kita ikutkan ke PAUD yang ada di sana. Kalau motivasi kita mendirikan PAUD itu profit, hanya sekedar bisnis mengambil keuntungan dari SPP anak, cari usaha lain yang tidak menyebabkan orang tua kita merasa didurhakai oleh kita. Demikian, wallahu a'lam, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar terbaik kepada ibu yang bertanya tadi. Silakan lagi, Pak Was. Halo? Pak Was? Masih ada koneksi? Masih? Putus? Kalau putus, kita terima pertanyaan dari sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Tidak ada, kita bubar. Ya, kita lanjutkan kajian kita pada hari Jumat yang akan datang. Insya Allah di waktu, tempat, dan hari yang sama. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ans. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.